بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله: نفعنا به وبعلمه في دارنا آمين. ومن معاصي العين النظر بالاستحقار إلى المسلم، والنظر بالاستحقار إلى المسلم، والنظر في بيت الغير بغير إذنه وغير ذلك. Termasuk daripada maksiat-maksiat mata, yaitu an-nadharu melihat, bil istihqari dengan penglihatan penghinaan, ilal muslim kepada orang Islam. Wan-nadharu dan melihat, fi baitil ghairi di rumah orang lain, di dalam rumah orang lain, bighairi idni dengan tanpa izinnya itu al-ghair orang lain, bighairi dalik dan selain itu. Masih berkaitan dengan maksiat mata. Pertama yaitu memandang orang dengan pandangan remeh, pandangan kecil, pandangan penghinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasbi imri'in minasy-syarri ay yahqira akhahul muslim." Cukup terhadap seseorang menjadi satu kejelekannya kalau dia tadi itu meremehkan saudaranya yang muslim. Dianggap kecil, remeh, enggak berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, la yaskharu qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum, wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna, wa la talmizu anfusakum, wa la tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ya ayyuhallazina amanu, hey orang-orang yang beriman, la yaskharu, jangan sampai meremehkan sesekaumun, sekelompok manusia, sekelompok orang laki, minggaumin daripada sekelompok orang laki yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, mungkin orang yang kamu remehkan itu ternyata lebih baik daripada yang meremehkan. Oh, iku wong Cina. Oh, iku wong Jawa. Oh, iku wong Madura. Oh, iku wong Arab. Oh, itu. Jangan sampai ada yang satu sama lain meremehkan. Asa yakunu khairan minhum, mungkin yang diremehkan ternyata lebih baik daripada yang meremehkan. Oh, itu kan orang awam. Oh, itu kan orang melarat. Oh, itu kan petani. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum, demikian juga jangan sampai sekelompok wanita meremehkan wanita yang lain, mungkin ternyata dia lebih baik daripada yang meremehkan. Oh anjene turunane wong ndek-ndek. Oh anjene pesek-pesek. Oh anjene. Mungkin dia ternyata di sisi Allah lebih baik daripada yang meremehkan. Wala talmizu anfusakum. Jangan satu sama lain saling mengejek. Datangnya kalau udah meremehkan berarti akan mengejek. Jangan satu sama lain saling mengejek, menjelekkan. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan sampai satu sama lain memanggil dengan sebutan yang jelek. I kafir, i fasik, i binatang, i anjing. Bisal ismul fusuku badal iman. Betapa jeleknya nama kefasikan setelah menjadi nama keimanan. Asalnya namanya bagus, orang mukmin dipanggil kafir. Orang yang sholat dipanggil fasik, dipanggil munafik, dipanggil muzabzab, dipanggil itu dan ini. Waman lam yatub fa ulaika humud zalimun. Orang yang demikian, yang suka meremehkan orang lain, mengejek orang lain, menyebut dengan panggilan yang tidak baik, kalau tidak bertobat, fa ulaika humud zalimun. Mereka yang menjadi orang yang zalim, orang yang salah. Tobatnya gimana? Minta maaf sama yang kamu ejek. Minta maaf sama yang kamu sebut dengan sebutan yang tidak layak. Siapa yang asalnya mengejek, menyebut kebaikannya. Kan begitu. Ah. Sukhriyah itu an-nazar ila al-mashkhur minhu bi'ainin naqs. Orang kalau dikatakan mengejek itu memandang kekurangannya. Tidak memandang kelebihannya. Ini enggak benar ini. Diriwayatkan sebab nuzulnya ayat ini istri Rasulullah yaitu Sayyidatuna Aisyah dan Hafsah. Siti Aisyah itu anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siti Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar. Dua perempuan ini melihat istri Rasulullah yang lain yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah waktu itu mengikatkan selendangnya ada di pinggulnya. Kemudian ujungnya di belakang talinya tadi itu dilepas. Dalam arti ngelembre begitu. Siti Aisyah sama Siti Hafsah. Siti Aisyah beri isyarat kepada Siti Hafsah. Hafsah. Coba kamu perhatikan itu. Selendangnya dari belakang. Selendang putih gitu. Kok seperti ilatnya anjing ya. Kuyon ngarepe. Seperti lidahnya anjing gitu. Langsung ditegur oleh Allah, jangan meremehkan orang lain. Enggak benar. Tuh lihat bagaimana. Padahal sepele kan itu urusan. Tapi hal yang demikian ini tidak boleh. Disebut oleh orang yang beriman. Riwayat yang lain, Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal itu musuhnya Nabi. Musuh sama Nabi. Malah dikatakan Fir'aun umat Muhammad. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa, ada. Fir'aunnya Nabi Muhammad, itu Abu Jahal. Tapi anaknya sahabat dekat dengan Rasulullah. Anaknya sahabat, anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah waktu makbul lagi jalan ada di kota Madinah, ada beberapa orang ngejek, ada ibnu Fir'aun hadhil ummah. Ini loh, anaknya Fir'aunnya umat Muhammad, mengejek. Fa'azza zalika alaih. Ya keberatan hatinya. Walaupun begitu kan juga namanya bapak ya. Kemudian dirinya tadi itu diikut-ikutkan lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum jawab Nabi, Jibril datang membawa wahyu Allah, orang mukmin enggak boleh meremehkan orang mukmin yang lain. Laki-laki atau perempuan, jangan nyebut-nyebut dengan sebutan yang enggak layak. Orang mukmin itu lihat kebaikannya. Jelek sekali namanya mukmin diganti kafir. Yang dulu pernah ia perbuat enggak usah disebut, asal dia sudah bertobat ya udah ditutup. Justru orang yang jelek-jelekkan waman lam yatub fa ulaika hum dzalimun, orang yang tidak bertobat daripada perbuatan itu, dia yang menjadi orang yang zalim. Nah, karena itu hati-hati ya. Sumbernya itu semuanya karena kesombongan. Sombong ini Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang masih ada di dalam hatinya seberat satu biji sawi daripada penyakit kibir atau sombong. Sahabat mikir, lah kalau sekecil itu enggak masuk surga, siapa yang selamat? Kita kan kadang-kadang senang pakaian bagus. Kita kan kadang-kadang senang sandal bagus. Akhirnya dia tanya, ada seseorang tanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, ada orang senang bajunya bagus, wa na'luhu hasanah, sandalnya baik. Masa sombong ya Rasul? Seberat debu loh, seberat biji sawi. Ada penyakit sombong gak masuk surga. Takut sahabat. Gimana kalau senang pakai baju bagus, beli sandal yang bagus, apa gak termasuk sombong? Faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Enggak, kalau itu bukan sombong, itu namanya menghias diri. Allah itu bagus, senang dengan segala yang baik, yang bagus. Apa itu sombong? Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haqqi ay daf'ul haqq wa ghamtun nas ay istihgarun nas, istihgarul ghair. Sombong itu bukan karena pakai baju baru, sandal baru, tapi sombong dari itu nolak kebenaran. Dinasihati, kamu jangan gini, Habib. Apanya? Gak usah ikut-ikut. Sombong itu. Menolak kebenaran. Diajari, yai, jangan gitu, ojo melo-melo. Konsi goblok. Padahal benar, menolak yang hak, menolak kebenaran, waghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Dua sumber daripada kesombongan. Menolak kebenaran, yang kedua adalah meremehkan orang lain. Nah itu jangan sampai menghina. Sekalipun orang itu adalah orang yang bersalah, jangan kita hina. Ada satu orang di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meremehkan orang sambil dia menyatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni dosanya si fulan itu. Akhirnya Allah berfirman, qala Allah, man dhal ladzi yata'alla 'alai alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu lah wa ahbattu 'amalak. Siapa orang yang begini? Sampaikan wahai, turun wahyu kepada Nabi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa orang yang sumpah-sumpah dengan nama Allah, dengan nama aku, aku enggak akan mengampuni dosanya si fulan. Sampaikan, si fulan aku ampuni dosanya dan amal kebaikannya, kamu justru aku hapus sekarang. Hati-hati. Enggak boleh begitu menfonis. Allah itu Maha Rahmat, Maha Mengampuni. Enggak usah kamu mencaci orang lain. Orang lain dilaknat-laknat habis, padahal dirinya masih senang berbuat dosa. Padahal hatinya penuh dengan kesombongan, penuh dengan cinta dunia. Itu tidak benar sama sekali. Wah, kalau kita terangkan satu persatu, panjang ini. Yang jelas, enggak usahlah kita menjelekkan orang lain. Sekalipun dengan dosanya. Kita doakan mudah-mudahan dia bertobat. Mudah-mudahan dia dibuka hatinya oleh Allah. Menjelek-jelekkan kesalahan orang lain itu bahaya. Nabi bersabda, man ayyara akhahu bidambin gattaba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang menjelek-jelekkan kesalahan orang lain padahal orang itu sudah bertobat? Orang itu enggak dimatikan oleh Allah sehingga mengamalkan dosa tadi itu. Kualat. Ada orang udah tobat dari minum khamr, tobat dari zina. Udah tobat jadi orang soleh disebut-sebut. Oh, saiki ini lah bien. Tentei. Bien. Dulu berbuat gitu, berbuat gini, berbuat itu, berbuat gini. Orang yang suka mencaci, menyeritakan kesalahan orang lain padahal udah bertobat, orang itu sebentar lagi akan beramal seperti orang yang ia caci. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesombongannya tadi itu. Lihat bagaimana Nabi Adam dan iblis. Iblis menghinakan Nabi Adam. Tapi apa hasilnya? Iblis dilaknat oleh Allah. Tidak ada makhluk yang lebih hina daripada iblis. Karena iblis dilaknat sama turunannya sampai hari kiamat. Tapi bagaimana Adam yang tawadhu, Adam yang dihinakan, ternyata diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati. Termasuk daripada maksiat mata, an-nadharu fi baitil ghair bighairi idznih. An-nadharu, memandang di dalam rumah orang tanpa seizin orang tadi itu. Memandang dengan di rumah orang, nginceng. Kata orang Jawa, nginceng. Tanpa dengan seizin orang tadi itu. Ini enggak boleh ini. Hati-hati. Kalau mau ngelihat, ketok dulu. Kenapa? Mungkin ada yang tidak layak untuk dilihat. Mungkin yang di rumah pakaiannya kurang komplit. Mungkin masih kotor. Karena itu izin dulu. Dikatakan, man ittala ala qaumin fi baitihim bighairi idznihim faqad halla lahum an yafqa'u 'aynah. Siapa orang yang menginceng, mengintip di rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya, berarti orang itu sudah pantas dicumplung nomotoni. Artinya sudah keterlaluan matanya itu. mengintip rumah orang lain. Hah? Nah, Islam kan mengajarkan kepada kita untuk istidzan, minta izin. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Orang-orang beriman, jangan kamu itu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah milik kamu sehingga kamu minta izin dulu dan memberi salam kepada penghuninya. Sabar, jangan nyelonong. Itu bukan kandang, rumah orang. Minta izin dulu. Kalau dengan cara sopan, minta izin, kasih salam. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu menjadi orang yang sadar. Kasih salam dulu. Assalamualaikum, boleh enggak saya masuk? Salam itu dibuat 3 kali. Pertama, mungkin orangnya lagi ada di dalam. Kedua, mungkin lagi sibuk. Ketiga, kalau enggak ada jawaban, ya wes mulio. Mana itu? Kalau ngasih salam, ojo netek. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lagi keting. Ketok pintunya, assalamualaikum. Diam dulu. Tenang aja. Ajak susu-susu. Ah, nanti kasih waktu. Barangkali dia masih di kamar mandi, nggak bisa jawab. Assalamualaikum. Begitu terus begitu. Sampai 3 kali. Kalau nggak ada, ya udah pulang. Kalau di nggak ngizini masuk, ya udah pulang. Oh, kalau sudah pulang aja pulang, nggak usah kesini. Ya pulang. Ya jangan lu kok diusir saya. Mau apa kok saya ada di sini? Ya itu rumahnya, rumah siapa? Bukan rumah kamu kok. Karena itu Allah SWT juga berfirman, wa idza qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kamu, pulang kamu, ya pulang. Sikap kamu itu kalau pulang, jika diperintahkan untuk pulang tidak diterima, huwa azka lakum, itu adalah perbuatan yang lebih bersih bagi kamu. Artinya, menandakan kamu orang yang bijaksana, orang yang baik, orang yang bersih. Karena itu sebagian orang, sebagian orang itu senang, kepingin begitu ya. Karena ba'du ahlul ilm yatamanna idza istadana ala ba'di astigayan yagul lau irji' liyarji' wa yahsul lahu fadlur ruju' al-madhkur fi qawlihi huwa azka lakum. Sebagian orang itu kepingin. Ditolak itu kepingin. Ketok pintu gitu. Salah. Udah ada pulang, kepingin, senang dia. Kenapa? Karena kalau dia pulang, diperintahkan pulang sama sahibul bait, Allah menyatakan huwa azka lakum. Itu adalah lebih bersih bagi kamu. Kepingin dia dapat azka lakum yang dinyatakan oleh Allah, sehingga kadang-kadang ngetok rumahnya orang. Kepinginnya diusir. Dan terima tamu sekarang, besok aja pulang. Pulang senang, alhamdulillah dapat fadilahnya azka lakum. Nah, ini adalah satu adab yang diatur dalam Islam. Jangan suka ngintip, tapi ketok pintu dengan cara hormat. Emang orang dulu itu rumahnya itu tertutup. Rumahnya orang dulu itu tertutup. Ada pagernya setiap rumah itu. Saya masih ingat itu. Setiap rumah itu ada pagar di mukanya itu. Jalan belakang itu ada keri. Untuk perempuan itu masih ditutup sama kebo. Jadi kalau mau belanja meracangan apa, ngintip dari kebonya tadi itu masih ketutup sama kering. Gak ada kelihatan dalam rumah. Gak ada kelihatan, memang begitu. Khususnya rumahnya Sholaif itu dulu begitu. Sekarang rumahnya kaca. Gak ada pagernya dikasih kocok. Jadi seperti di akuarium gitu kelihatan semuanya ada di dalam. Hah. Yang ditiru rumahnya orang Belanda. Rumahnya orang Inggris, orang-orang yang kafir. Kalau dulu tertutup, tertutup. Orang mau masuk ke dalam itu ketok-ketok dulu. Kuli-kuli apa itu ketok-ketok dulu. Pegawai-pegawai ketok dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau periksa itu Pak, Bu. Lari semuanya, tutup pintu dalamnya. Mau ngambil barang itu, lari semuanya. Sekarang enggak. Nginceng di krep ya. Kelihatan semuanya kaca kok. Hah? Akhirnya tidak berwibawa. Perempuan-perempuan yang seharusnya terhormat menjadi tontonan seperti akuarium. Kayak lohan tadi nih. Nah, karena itu dulu itu betul-betul terhormat, mulia begitu, enggak segala orang masuk. Kalau sekarang sudah seperti terminal bis, semua orang bisa masuk, ketemu sama putrinya, siapa saja, Syaraif ka, anaknya Kiai Ning ka, melbu kape wes. Kenapa? Enggak tertutup. Kalau dulu tertutup. Nah, dulu itu tertutup, walaupun enggak ada satpam sungkan orang dulu itu. Saiki masih ono satpam, enggak wedi. Ya? Nah itu penting sekali untuk pakai adab mata kita jaga jangan sampai memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali wadzalik, banyak sekali ya maksiat dari mata, di antaranya menyaksikan kemungkaran. Orang itu kalau menyaksikan kemungkaran enggak boleh ridho. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa'ilam yasati fa'bilisani. Fa'ilam yasati fa'bigalbi. Wadhalika ab'aful iman. Siapa orang melihat kemungkaran, harus kita merubah dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Ini dalil ini. Bagi orang yang nonton TV, yang nonton TV tidak dosa. Karena itu dalam fikih begitu, dalam fikih begini. Kata dia. Man ra'amin kemungkaran itu apa itu? Kalau melihat kemungkaran itu. Lah kamu kan ngelihat. Wajibnya kamu roba itu kan mungkar. Orang buka auratnya. Itu kan mungkar. Orang perempuan yang joget itu. Kalau begitu, aliyahiru biade matikan. Kalau enggak nasihati orang yang ngelihat. Kalau enggak babi golbi mencemkan mata. Lah kok diputer-puter hukum sama beberapa orang ini. Hanya karena untuk kepentingan dirinya pakai kitab lagi. Pakai dibahas lagi. Hah? Musyahadatul munkar. Orang kalau ridho dengan maksiat. Seneng. Kamu itu menyambut kemaksiatan itu. Itu maksiat sudah. Itu kemaksiatan sudah. Nah, karena itu. Mata ini. Dikontrol. Memang mata ini. Paling apa. Orang kalau mendengarkan itu perlu keseriusan. Orang kalau megang itu perlu gerakan. Kalau mata ini enggak. Sering kebabas, babe. Enggak kelihatan. Nah, kalau udah orang kebiasaan dengan matanya tadi itu, melihat yang negatif, enggak tertarik dengan yang positif. Itu anak-anak kecil-kecil. Masya Allah. Menikmati dengan tayangan bintang film lebih baik daripada menikmati wajahnya orang soleh. Nah bu, dijaga bu, anaknya sampean, kadang-kadang dituntun ke rumahnya orang soleh, suruh ngeliat, suruh minta doa. Nggak pernah ditunjukkan orang yang soleh, orang yang ahli ibadah di tukar TV. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasoro, malah udah lebih dikenal daripada orang-orang yang soleh sama anak-anaknya orang Islam sekarang. Dikurangi nonton TV-nya. Ayo dikenal-kenalkan anaknya sama orang-orang yang soleh. Akhirnya, kalau sering kelihatan orang yang soleh dari kecil anaknya, aku kepingin koyok alim fulan, koyok kiai fulan, koyok ustad fulan, begitu. Tapi kalau sekarang enggak, kepingin jadi Zuru, kepingin jadi Batman, kepingin jadi lakon-lakon. Kenapa? Yang disaksikan oleh anak-anaknya orang Islam bukan orang yang soleh, tapi bintang film. Salah siapa? Salah bapak dan emaknya, saudara. Karena itu, ayo, mudah-mudahan insya Allah dengan pengajian ini kita menjadi orang yang bisa mengontrol anggota badan kita, pandangan yang diridhoi oleh Allah, pendengaran yang diridhoi oleh Allah, ucapan kita yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.